Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amadah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Masih kita membaca pada bab bayan kasrati turuqil khairi, bab tentang penjelasan banyaknya jalan-jalan kebaikan. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah atasi asyar, yang ke-19. Wa anhu, dari beliau juga, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu ghursan, tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan, kecuali apa yang dimakan darinya itu dinilai sedekah, pahala sedekah bagi dirinya yang menanamnya. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan, dan apa yang dicuri darinya maka itu tercatat sebagai sedekah dari orang tersebut. Wala yarza'uhu ahadun, dan tidak pula ada seorang yang menguranginya dari tanaman tersebut. Itu diambil sehingga berkurang hasilnya illa kana lahu sadaqatun, kecuali itu menjadi sedekah baginya. Rawahu Muslim, hadis sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat masih dari Imam Muslim, fala yaghrisul muslimu ghursan, maka tidaklah seorang muslim yang menanam satu tanaman, tanaman apapun, fayakulu minhu insanun, kemudian makan dari hasilnya dari manusia, wala dabatun, atau hewan-hewan ternak, wala tayrun, dabatun, binatang-binatang, wala tayrun, atau burung, illa kana lahu sadaqatun, kecuali itu menjadi sedekah bagi dia ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat lainnya, la yaghrisu muslimun ghursan, tidaklah ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman, menanam pohon, wala yazra'u zara'an, atau menanam palawija, tanaman-tanaman, fayakulu minhu insanun, kemudian dimakan oleh manusia, wala dabatun, atau binatang-binatang, wala syai'un, atau apapun yang memakannya, illa kanat lahu sadaqatun, kecuali itu menjadi sadaqah bagi dia, kanat lahu sadaqatan, kecuali itu menjadi sedekah bagi dia. Wa rawayahu jami'an min riwayati Anas radhiyallahu anhu, Dan Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan semuanya dari Anas radhiyallahu ta'ala. Ini hadis yang ke-19 yang Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bawakan tentang keutamaan menanam tanaman atau pohon yang bermanfaat bagi makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla secara umum. Disebutkan di sini an-nafi, ya, nakira fi siyaqi nafi. Bentuk isim nakira tapi bentuk negatif. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam satu tanaman. Muslim yang mana saja yang menanam tanaman apa saja. Ada tanam jagung, ada tanam coklat, ada tanam ya segala jenis tanaman. Kelapa, padi, ya, kedelai, dan yang lain sebagainya dari tanam-tanaman yang ditanam oleh para petani. Yang penting dia seorang muslim, maka di situ ada keutamaan yang luar biasa. Ma ukila minhu lahu sadaqah. Segala yang dimakan darinya sedekah. Yang dimakan di sini tentunya bermakna sangat umum. Apakah ketika hasilnya dijual sehingga dia mendapatkan keuntungan, Pak petani tadi mendapatkan keuntungan. Kemudian hasil yang dibeli sama manusia tadi dimakan. Maka itu ada nilai sedekah padanya. Walaupun dia dalam keadaan mendapatkan keuntungan dari jualan hasil pertanian tersebut. Ya. Atau yang dia dalam keadaan dicuri. Dan dia tidak menginginkan untuk dicuri. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hasil pertaniannya dicuri. Maka itu ternyata dinilai sedekah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Atau dikurangi karena sebab apapun. Ya. Sehingga dalam keadaan apa? Apakah dimakan oleh hewan, hama, burung, ataukah babi, ataukah ya serangga-serangga yang lainnya. Maka itu semuanya tercatat sebagai sedekah ila yaumil kiamati, dicatat hingga hari kiamat. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, ini menjadi satu keutamaan yang sangat besar yang dimiliki oleh seorang yang bercocok tanam. Para petani. Ya, semakin banyak makhluk Allah yang mendapatkan manfaat, semakin banyak sedekahnya. Semakin banyak makhluk Allah yang mendapatkan kebaikan dari tanaman yang dia tanam, semakin banyak pahala sedekahnya. Ini yang sisi pendalilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tentang bab bayan kasrati turukil khair. Bab penjelasan tentang betapa banyak jalan-jalan kebaikan berupa pahala sedekah yang tidak bisa dibatasi. Iya, tidak bisa dibatasi. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah, di sini terdapat dorongan buat manusia untuk bercocok tanam. Dorongan buat para petani untuk bercocok tanam. Ya, jangan berkecil hati. Walaupun kadang hasilnya seperti yang diharapkan, kadang tidak seperti yang diharapkan. Tapi semua yang dia tanam dan menghasilkan, dimakan oleh apapun, maka itu adalah sedekah buat dia. Ya, sehingga Rasulullah SAW dalam hadis yang mulia ini memberikan dorongan kepada kita untuk bercocok tanam. Barakallahu fikum. Bahkan sekalipun, ya, ketika sudah terjadi hari kiamat. Ya. Ketika sudah terjadi hari kiamat. Ya, iza taqumus sa'atu. Ya, wa fi yadi ahadikum fasilah. Ya, fal yazra'ha. Apabila telah terjadi hari kiamat. Ya. Kemudian di tangan salah seorang dari kalian ada bibit tanaman. Maka tanam itu tanaman. Ya, kata para ulama barakallahu fikum di sini anjuran yang luar biasa. Walaupun mungkin setelah datangnya hari kiamat tanaman kita enggak akan bisa tumbuh. Tanaman kita sudah hancur karena sudah terjadi hari kiamat. Akan tapi tanam. Di sini ada satu ungkapan. Ya. Sekalipun sudah terjadi hari kiamat, di tangan kita ada bibit, itu ditanam. Karena ini merupakan dorongan yang luar biasa tentang keutamaan bercocok tanam. Terus bagaimana kalau kondisi seperti misalkan hari kiamat itu kita enggak tahu kapan datangnya. Ya, hari kiamat kita tidak tahu kapan mau terjadi. Ya sudah ditanam. Lebih lagi. Ya. Satu dorongan untuk bercocok tanam dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dalam hadis yang mulia ini hadirin, di dalam bercocok tanam itu mendatangkan kemaslahatan duniawi dan ya diniyah, maslahat ad-dunya dan maslahat ad-din. Manfaat cocok tanam dari segi dunia, ya, maka di situ kita akan mendapatkan produk, ya, menghasilkan satu produk yang memang itu bermanfaat untuk kita. Barakallahu fikum. Ya, apapun daripada jenis tanaman yang ditanam, dari tanaman produksi, tanaman hortikultura, tanaman macam-macam yang bermanfaat, maka itu akan bisa menghasilkan barang. Barakallahu fikum. Ya. Yang mana barang-barang tersebut tentunya akan bisa menjadi bermanfaat buat umat manusia. Nanam padi, ya, menjadi beras, menjadi makanan buat kaum muslimin, buat umat manusia. Maka itu bermaslahat untuk kebutuhan duniawi. Ya. Yang mana ini tidak akan bisa bermaslahat seperti yang dilakukan oleh uang dinar atau dirham. Kalau uang dinar atau dirham ditaruh di rumah enggak akan bisa beranak. Ya. Nggak akan bisa berbuah. Tapi kalau seandainya biji ditanam, kemudian jadi tumbuh, maka ini akan menjadi manfaat buat dunia. Sehingga tanam-tanaman banyak-banyak. Ya, anjuran untuk bercocok tanam. Karena itu akan mendatangkan kemaslahatan duniawi. Yang lebih daripada itu, yang jadi syahid adalah bercocok tanam mendatangkan kemaslahatan dini agama. Karena orang yang bercocok tanam, pasti dan pasti dia akan mendapatkan pahala sedekah. Ya, walaupun dia tidak berniat untuk mendapatkan pahala tersebut. Ya, dia tidak ada niat untuk bersedekah. Sekarang ketika ada seorang yang nanam jagung tiba-tiba dimakan oleh hewan, oleh hama. Ya, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya. La yazra'u zar'an fayakulu minhu insanun wala dabatun wala syai'un. Disebutkan dengan lafaz, tidaklah ada seorang yang menanam tanaman kemudian dimakan oleh manusia, tanaman tersebut dimakan oleh binatang atau dimakan apa saja. Dengan lafaz nakirah fi syakinah, bermakna umum, binatang apa saja termasuk hewan-hewan yang dia tidak inginkan, yang pak petani tidak menginginkannya. Ditanam, dimakan babi. Lagi nanam, dimakan sama burung. Burung dena misalkan. Lagi ditanam, dimakan sama tikus. sama hama. Itu semuanya enggak diinginkan oleh petani, dan petani dalam keadaan tidak senang dimakan hama. Ya, tapi tetap di sisi Allah Azza wa Jalla itu sebagai sedekah. Illa kanat lahu shadaqatun. Illa kanat lahu shadaqatan, kecuali itu menjadi sedekah buat dia. Walaupun dia enggak ridho. Walaupun dia enggak senang ketika itu dimakan oleh hewan-hewan tersebut. Hal ini menunjukkan kemurahan Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla memiliki kemurahan luar biasa kepada mereka para petani kaum muslimin. Tapi dengan syarat dia seorang muslim. Karena disebutkan ma min muslimin yaghrizu ghursan. Tidaklah ada seorang muslim yang menanam suatu tanaman. Masya Allah. Khanifidin a'azianullah yakum. Ya. Tatkala Allah Azza wa Jalla mengkaruniakan pahala sedekah dengan tanpa batas. Sampai kapan? Ila yaumil kiamati, sampai hari kiamat. Jadi ini termasuk amal jariah. Nanam pohon mangga. Pohon mangganya sampai besar. Dimakan oleh setiap musim, dimakan oleh Masya Allah sekian makhluk Allah Azza wa Jalla. Ya. Mulai dari bunganya, dimakan oleh lebah. Ya, bermanfaat lebahnya. Demikian juga ketika ya sudah mulai ada buahnya, dimakan sama manusia, dimakan sama sapi, dimakan sama ya burung, dimakan sama binatang apa saja. Itu semuanya adalah sedekah yang terus mengalir. Ya, Masya Allah, ini dalam keadaan apa? Keutamaan yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ya, pahala sedekah bagi orang-orang yang menanam tanaman. Khadaliman a'azianullah yakum. Demikian juga yang dimakan oleh sendiri. Hasilnya dimakan sendiri oleh keluarganya dan seterusnya. Itu juga sedekah. Ya, apalagi dia niatkan untuk mencari nafkah untuk anak istrinya. Ya, maka itu merupakan bagian dari sedekah yang lebih besar lagi pahalanya. Fanifidina azinullah yakum. Inilah ya menjadikan para ulama menyebutkan bahwasanya orang-orang dari kalangan para petani itu orang yang paling afdol dari segi profesi. Ya, di antaranya dalilnya ini adalah ya, biasanya Pak, mana profesi yang paling afdol? Sebagian para ulama menyatakan cocok tanam. Kenapa? Karena ini yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, sebagai apa? Sedekah yang tiada ya terhitung pahalanya. Berbeda kalau di sana ada sebagian yang mengatakan ya bai'un mabrur, jual beli yang jujur, jual beli yang sesuai syariat. Ya, itu juga ada yang mengatakan itu juga ma'isyah yang paling afdal. Mata pencaharian yang paling afdal. Tapi kalau kita katakan ma'isyah jual beli sekarang ini ya begitu beratnya, banyak tantangan di zaman sekarang. Kalau kita mau berjual beli ya, Masya Allah, tantangan untuk tidak jujur, tantangan untuk ya berdusta, tantangan untuk ya macam. Sehingga jarang sekali ada orang yang kadang jual beli dalam keadaan bagus, betul-betul lurus di atas syariat. Ya, beda kalau bercocok tanam. Seorang mukmin, Masya Allah, tinggal dicocok, dirawat, tumbuh, ada hasil, langsung sudah. Hasilnya itu merupakan bahagian dari sedekah. Nah, di sini juga ada hiburan buat para petani ketika mereka ada tanamannya dimakan hama, tikus, dimakan hama, babi, dimakan apapun, ya, maka ketahuilah itu adalah sedekah buat dia. Allah Azza wa Jalla akan catat sebagai nilai sedekah buat dirinya. Ya, sehingga para petani ketika tertimpa musibah, ada hama tikus dan seterusnya, hendaknya bersabar, jangan kemudian keluar kalimat caci makian dan seterusnya. Kenapa? Karena dia itu sudah dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat pahala dari sisi Allah Azza wa Jal, diganti insya Allah dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa? Hasil yang dimakan oleh hama-hama tadi. Ya, hiburan buat para petani untuk bersabar. Kalau seandainya tanamannya gagal, hatta gagal semuanya, dia gak akan rugi. Dia akan tetap mendapatkan pahala sedekah dan akan dibalas dengan yang jauh lebih bagus daripada apa yang dia peroleh. Ya, sehingga dalam bahasa Arab, petani bahasa Arabnya apa? Falah. Falah ini sighah mubalaghah. Bentuk penandesan dari ya, falaha yaflihu. Artinya yang menang, yang beruntung. Ya, kenapa? Karena memang seorang petani itu keadaannya apapun dia pasti beruntung. Ya, keadaannya bagaimanapun dia pasti beruntung. Apakah hasilnya bisa dinikmati, bisa dijual untuk menafkahi anak istri? Apakah hasilnya ternyata dimakan oleh binatang hama, hewan-hewan hama? Tetap dia beruntung. Ya, jadi yang namanya petani pasti dia beruntung. Walaupun mungkin tanamannya, hasilnya atau tanamannya dimakan oleh binatang-binatang atau dicuri, dia tetap beruntung karena dia menjadi orang yang bersedekah. Ya, barakallahu fikum, ini diantara keutamaan para petani. Kemudian kita baca hadis yang ke-20. Barakallahu fikum. Qala wa anhu, dan dari beliau juga, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala arada banu salimata an yantaqilu qurba al-masjid. Sesungguhnya Banu Salimah ingin pindah rumah mereka ke dekatnya masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala liman rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan Bani Salimah tinggalnya jauh dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasulullah SAW mendengar keinginan Bani Salimah yang menginginkan pindah ke dekat masjid. Faballagha dzalika Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hal itu terdengar sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Faqala lahum. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, innahu qad balagoni annakum turidun an tantaqilu qurbal masjid. Sesungguhnya sampai kepada saya, sesungguhnya kalian katanya ingin pindah rumah ke dekat masjid. Ya, kenapa hadirin? Karena rumah mereka jauh dan ketika itu banyak perkara yang berat kalau tinggalnya jauh dari masjid. Ya, di zaman itu apalagi belum ada kendaraan seperti sekarang. Kemudian juga kondisi apalagi kalau di malam hari kadang ada binatang-binatang buas. Demikian juga ketika di malam hari kadang dingin luar biasa. Atau ketika siang hari ada cuaca panas ekstrim. Sehingga mereka ingin dekat, tinggal di dekat masjid Nabi. Ya. Tapi hal ini terdengar oleh Rasulullah SAW. Sehingga Rasulullah SAW bertanya, innahu qad balaghani annakum turiduna antantaqilu qurbal masjid. Telah sampai kepada saya katanya kalian menginginkan untuk pindah ke dekat masjid. Ya, di sini Rasulullah SAW meng-cross check berita kepada yang bersangkutan. Ya, ketika Rasulullah SAW mendengar berita rencana kepindahan Banu Salimah, Rasulullah SAW enggak langsung terima, tapi langsung ditabayunkan kepada Banu Salimah. Ya, dan ini penting. Hadirin, ada pelajaran berharga untuk kita meng-cross-check satu berita sebelum kita menghukumi perkara tersebut. Ya. Jangan sampai kita cuma mendengar, tapi ternyata berita yang kita dengar ini masih belum begitu jelas. Atau ternyata beritanya tidak benar. Maka butuh untuk di cross-check. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, saya mendengar kalian katanya ingin pindah ke dekat masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah, qad aradna dhalik. Maka Banu Salimah mengatakan, betul wahai Rasulullah, kami menginginkan hal itu. Ya, faqala Bani Salimata, diyarakum tuktabu atharukum. Ya. Diyarakum tuktab atharukum. Tetaplah kamu tinggal di rumah-rumah kalian. Kalian akan dicatat. Ya, bekas-bekas perjalanan kalian pulang balik. Ya, dalam riwayat yang lainnya, inna bikulli khutwatin darajatan. Sesungguhnya dalam setiap langkah-langkah kalian itu ada satu derajat. Ya. Warwahu al-Bukhari aidan bima'nahu min riwayati Anas radhiyallahu anhu, Banu Salimah ya, dalam riwayat yang lainnya dengan lafaz Banu Salimah di kasrah lamnya. Ya. Barakallahu fikum, beliau alaihi salatu wasallam memerintahkan kepada Banu Salimah, tetap tinggal kalian di rumah-rumah kalian, tetap tinggal kalian, jangan pindah ke dekat masjid. Kenapa? Diyarukum tuktabu atharu. Kalian akan dicatat langkah-langkah kalian sebagai satu derajat. Dalam riwayat yang lainnya, ya, diangkat derajat. Satu derajat dihapus satu dosa. Ya. Ma apa? Lam yakhthu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah dia melangkah satu kali langkah kecuali diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Sehingga semakin jauh, semakin besar pahalanya. Semakin jauh, semakin banyak dosa yang dihapus. Ya. Dan ini yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang mulia ini hadirin, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat menginginkan kemaslahatan diniyah. Kemaslahatan agama buat umat. Ya, dan ini yang diinginkan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Kemaslahatan agama itu jauh lebih diutamakan daripada kemaslahatan apa? Duniawi. Kenapa? Karena Banu Salimah tadi kalau berada di dekat masjid, mereka enggak akan mendapatkan pahala banyak. Mereka tidak akan mendapatkan pahala yang begitu besar. Ya. Ketika mereka sudah dekat masjid. Ya, walaupun secara dunia mereka untung. Kenapa? Fisik mereka tidak capek. Ya, badan mereka tidak lelah karena rumahnya dekat masjid. Ya, tapi dari segi agama perolehan pahala mereka berkurang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam menilai ini satu kerugian. Beliau alaihi salatu wasallam menilai ini satu penurunan. Satu apa? Penurunan. Kenapa? Karena semestinya mendapatkan pahala, gunung-gunung pahala yang begitu besar, dihapus dosa-dosanya, dan diangkat derajatnya. Tapi ternyata, gara-gara tinggal di masjid, tidak memperoleh yang demikian. Ya. Oleh karena itu, nasihat buat kita bersama ya ikhwah, mari kita senantiasa menjaga kemaslahatan agama kita. Karena agama ini jauh lebih berharga daripada nikmat duniawi. Agama jauh lebih berharga di sisi kita seorang mukmin. Ya, di hati kita agama kita ini jauh lebih berharga daripada dunia yang ada ini. Ya, dan ini adalah pendidikan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa ya lebih mengutamakan permasalahan agama. Demikian juga ikhwat aliman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini juga ya, segala perkara yang mengantarkan kepada kebaikan itu sudah tercatat sebagai satu pahala. Ya, segala perkara yang bisa mengantarkan kepada kebaikan itu sudah tercatat menjadi satu pahala atau asar. Ya. Bekas-bekas dari amal kebaikan itu sudah tercatat sebagai satu pahala. Ya, kita tahu orang kalau baru menuju ke masjid, melangkah, dia itu belum sholat. Ya, dia belum sholat. Tapi ternyata itu sudah dicatat pahala oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, Lam yakhthu khutwatan illa rufi'alahu biha darajah wa hutta anhu biha khati'ah. Tidaklah melangkah satu langkah kecuali dia diangkat satu derajat, dihapus satu dosa. Padahal dia belum sholat. Dia baru menjalani perantaranya saja, mukaddimahnya saja. Permulaannya. Ya. Kenapa? Karena memang ini luasnya jalan-jalan kebaikan di dalam Islam. Ya. Luasnya jalan-jalan kebaikan dalam Islam. Terus bagaimana kalau seandainya sudah masuk ke masjid? Bagaimana kalau sudah seandainya dia sudah menjalankan sholat yang merupakan tujuan dia keluar dari rumahnya? Tentu lebih besar lagi. Sehingga kita semuanya ya mendapatkan banyak sekali pintu-pintu kebaikan. Ya. Bahkan ketika seorang berwudu misalkan. Ketika sudah berwudu, dia sudah baca doa. Ya, baca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Doa habis wudu. Ya. Maka apa? Rasulullah SAW menyebutkan illa futihat lahu abwabul jannati. Ya, kecuali akan dibukakan bagi dia pintu-pintu surga. Padahal dia baru berwudu. Ya, Dia baru berencana berwudu untuk pergi ke masjid untuk menjalankan salat. Tapi ternyata surga sudah dibukakan untuknya. Kenapa? Karena memang dia sudah menjalankan asbab-asbab daripada kebaikan. Ya, Masya Allah. Ini diantara sekian banyak dalil tentang apa? Jalan-jalan kebaikan yang Allah sediakan buat hambanya kaum mukminin ketika mereka hendak menuju sholat, ternyata sudah diberikan ya sarana pahala-pahala yang begitu besarnya. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwasannya pahala sholat lebih besar lagi. Pahala sholat lebih besar lagi daripada yang mukaddimah-mukaddimahnya, pendahulu-pendahulunya tadi. Ya, karena itu yang merupakan tujuan yang dituju oleh seorang mukmin. Khadaliman azanallahu yakum. Kemudian di dalam hadis yang sesudahnya juga beliau membawakan wa'an Abi Dzar wa'an Abil Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Abu Ubay bin Ka'ab Abu Dzar radhiyallahu ta'ala. Ya, Abul Munzir afan. Abul Munzir Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qol kana rajulun la a'lamu rajulan ab'ada min al-masjid minhu. Dulu ada seorang yang tidak ada, menurut yang saya ketahui, tidak ada orang yang lebih jauh dari masjid daripada dia. Wa kana la taqtauhu salatun, dalam keadaan dia ya itu tidak pernah terluput, tertinggal dari salat sama sekali. Walaupun dia jauh rumahnya. Ya, menunjukkan semangatnya dia dalam sholat berjamaah di masjid. Ya, tidak pernah terluput, tidak pernah terlewat dari sholat berjamaah di masjid. Kemudian, faqila lahu aw faqultu lahu. Kemudian dikatakan atau saya katakan kepadanya, lawishtaroi tahimaron. Coba seandainya engkau membeli seekor keledai, tarkubuhu fi al-zulma, agar engkau bisa menaiki keledai tersebut menuju masjid di kegelapan malam. Wa fi ramdho. Dan juga di saat terik siang matahari. Karena kalau di Jaziratul Arab, Masya Allah, kalau malam dinginnya ekstrim, kalau lagi musim dingin. Demikian juga ketika panas, panasnya ekstrim. Ya, Masya Allah. Sampai-sampai ya ikhwah, baju ini bisa nyetrum. Ya, kalau dibuka di kegelapan bisa menyala seperti raket apa itu nyamuk, mirip, cuma tidak se-ekstrim raket nyamuk, tapi menyala. Ya, saking ekstrimnya kalau musim dingin. Kalau musim panas, panasnya luar biasa. Ya, lah sehingga Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menasehati orang tadi, coba antum beli keledai sehingga antum tidak susah payah untuk berangkat pulang ke masjid. Ya, kalau siang enggak kepanasan, kalau malam enggak kedinginan. Tapi apa jawab orang ini? Ya. Ma yasurruni anna manzili ila jambil masjid. Tidaklah membuat aku senang kalau rumahku ada di samping masjid. Inni uridu an yuktaba li mamshaya ila al-masjid. Saya menginginkan untuk tercatat perjalanan saya menuju masjid. Waruju'i idza raja'tu ila ahli, dan juga kembalinya aku kalau aku pulang ke rumah keluargaku. Ya, agar tercatat pahala. Niat saya berangkat ke masjid, pulang ke masjid, semuanya dapat pahala. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Sungguh Allah telah mengumpulkan untukmu semua itu. Berangkatnya, pulangnya, itu semuanya pahala. Rawahu Muslim, diriwayatkan Imam Muslim. Dalam riwayat yang lainnya, innalaka mahtasabta. Sesungguhnya engkau mendapatkan apa yang kau harapkan. Ya, Masya Allah. Hal ini menunjukkan berangkat dan pulang. Ya, ini yang dikatakan asar, hadirin. Yaitu apa? Akibat dan bekas dari amal kesolehan, amal soleh. Kalau pulang ke rumah, pulang dari masjid, itu kan cuma sekedar pulang dan tidak ada tujuan mau ibadah lagi di rumah. Karena sudah selesai ibadahnya di masjid. Tapi karena memang itu, jalan pulang ke rumah itu merupakan akibat dari amal soleh. Maka itu tercatat sebagai suatu kebaikan. Ya. Hal ini menunjukkan apa? Banyaknya jalan-jalan kebaikan. Ya. Demikian juga seorang ketika pulang dari amal soleh apapun yang dia lakukan, ya, maka itu tercatat menjadi satu pahala. Ya, pulang dari ngantar anak sekolah, ya, pulang jemput anak sekolah, pulang ke rumah, itu semuanya tercatat sebagai pahala. Ya, barakallahu fikum, sehingga untuk kita jangan berkecil hati. Ya, tiap hari capek nganter jemput anak sekolah, ya, belajar dan seterusnya, itu semuanya insya Allah tercatat sebagai pahala. Pergi ke masjid, pulang dan seterusnya, itu tercatat sebagai pahala. Ya, barakallahu fikum. Kenapa? Karena memang Rasulullah SAW menyebutkan tadi, qad jama'allahu laka dzalika kullah. Allah telah mencatat, mengumpulkan itu semuanya untuk engkau semuanya. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam hadis yang mulia ini juga terdapat faedah. Ya, tentang apa? Pentingnya kita menasehati saudara kita. Ya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu merasa kasihan dengan saudara. Orang tadi yang jauh rumahnya, ternyata ya, orang tadi dinasehati agar beli keledai. Kenapa? Karena dengan keledai ada kemaslahatan duniawi, ya enggak? Dia menjadi nyaman, dia menjadi enak. Tapi ternyata dia, masya Allah, dalam hatinya itu lebih menginginkan kemaslahatan diniyah. Ya, ini juga ada faedah apa? Para salaf itu sangat mementingkan kemaslahatan diniyah. Ya, kadang mereka mengabaikan kemaslahatan duniawi demi meraih kemaslahatan agama, memperoleh pahala yang begitu besar. Ya. Beda kalau dengan kita. Kalau kita mungkin lebih mementingkan kemaslahatan duniawi. Ya, kalau kemaslahatan agama kadang kita kalahkan nomor sekian. Ya, subhanallah. Tidak demikian para salaf. Hal ini menunjukkan apa? Kaum salaf itu mereka orang yang sangat terdepan di dalam bersemangat mengamalkan agama. Ya. Ketika dinasehati, antum ahsan beli, mau beli apa? Kendaraan, beli keledai. Ya, tapi dia ternyata enggak mau. Kalau beli keledai, dia tidak mendapatkan pahala sebesar kalau dia berjalan kaki dari rumah menuju ke masjid. Dan dia lebih mementingkan kemaslahatan agama. Masya Allah. Nasihat buat kita ya ikhwah. Untuk kita bersemangat menjalankan sholat berjamaah. Yang disebutkan di sini, la takhtauhu sholatun. Walaupun jauh dari masjid, dia tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Tidak masbuk. Ya, walaupun jauh. Ya, subhanallah. Beda sekali dengan kondisi kita. Rumahnya dekat masjid, kadang kita masbuk. Ya, sudah ada kendaraan motor, kadang kita lambat dan seterusnya. Ya, fa subhanallah, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk kita berkaca dari orang-orang terdahulu salafus saleh yang mereka begitu bersemangat dalam menjalankan sholat berjamaah di masjid, karena memang ini syiar yang begitu besar, besar sekali pahala yang diperoleh juga. Baik, mungkin yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi ashabihi ajma'in.